الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إن شاء الله تعالى نواصل درس درس لغة لغة العربية nah, kita kasih apa porsi yang banyak bahasa Arabnya supaya antum mungkin bisa mengambil faedah ya, dari kitab-kitab para imam. Kita masuk pada kalau tidak salah sampai kepada tamarin ya, yaitu darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Sahih? Benar ya? Ma'ina Abu Arsal? Abu Arsal mana? Ghaib? Hah? Hah? Oh, banyakan. Banyakan ternyata. Naam, barakallahu fiik. Halaman 30. Naam. Ya, naam. Qabla an nabda ad-dars, sebelum kita masuk pelajaran ya. Oh, ada PR ya. PR anda tuh. PR anda. Jujur loh ya, enggak ada PR ya. Nah. Inna sidqa yadi ilal bir. Nah. Dakarna al-muallifu rahimahullah tentang mudhaf ilaih ya. Di bab terakhir kita sudah contohkan, di situ dicontohkan oleh muallif rahimahullah sayyaratul mudarrisi. Sayyarah di sini sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih adalah al mudarrisi. Perhatikan bahwa kita punya kaidah bahwa ya, ini apa namanya? Mudhaf. Ini mudhaf. Nah. Kita inda kaidah bahwa kita punya rumus ya. Di sini apa isim? Siapa? Nakirah ini isim. Ma'rifah, susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Ada indal qaidah. Adapun mudhaf ilaih selamanya dibaca majrur. Ya bintu. Selamanya dibaca majrur. Mudhaf ilaihnya pasti dibaca majrur. Sampai di sini dipahami ya. Adapun ini mudhafnya belum tentu dibaca majrur. Contohnya, contoh misalnya ada sayyaratu mudarrisi. Hadza sayyaratu mudarrisi. Dibaca apa? Mudhafnya dibaca apa? Dhamma marfu. Contoh misalnya yang lainnya kita contohkan ra'aitu ya. Ra'aitu aku telah melihat. Ini kita contohkan yang mudah-mudah aja. Ra'aitu aku telah melihat. Ini jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah ada dua ya. Yang dihafalkan itu aja. Ismiyah atau fi'liyah. Kalau ismiyah diawali dengan izim. Kalau fi'liyah diawali dengan apa? Fi'il. Ra'aitu aku telah melihat. Berarti ini ada subjek. Di sini ada predikat. Berarti di sini sebagai apa? Objek. Objek dalam bahasa Arab dibaca mansub. Dibaca apa di sini? Fathah. Di sini tetap kasroh. Faham itu? Di sini selamanya dibaca kasroh. Adapun mudhaf berubah. Nah, Kemudian ro'ay itu juga, ro'ay itu ila. Nah, aku melihat kepada saya, ada ilahnya, amilnya, maka dibaca apa? Ti. Nah, tetap ini baca apa? Kas. Kasro. Faham itu? Mudhof ilaihnya, namanya mudhof ilaihnya, dibaca apa? Mad. Majrur. Mudhof ilaih pasti dibaca apa? Mad. Majrur. Ini istilah-istilah ini akan pakai terus ya. Mudhof ilaih pasti dibaca mad majrur. Tandanya kas kasrah. Ada tanda yang lainnya seperti fathah nanti enggak usah. Mudhof ilaihnya kita rumus di benak kita bahwa mudhof ilaih pasti dibaca majrur. Nah. Antum apa saja misalnya kalau dia susunannya isim nakirah isim ma'rifah pasti dia susunan mudhof ilaih, mudhof untuk ilaih, mudhof ilaih pasti dibaca majrur. Mudhofnya sesuai dengan keadaannya. Antum keadaan jabatannya. Sampai sini diwami. Enggak kelihatan, Mas. Bisa taruh sini pakai yang canggih itu ya. Pakai UHP itu kan. Nah, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Mau kita saya repot malahan. Saya harus menyiapkan yang itu. Kelamaan. Adanya ini dinaikkan gitu ya. Supaya antum bisa lihat. Ini kalau bisa ada meja satu naik, bisa naik ya kan? Bisa lihat. Atau di gandul ke. Tapi ini gandul ke tak kuat ini. Nah, meja aja. Kita taruh meja gini. Nah, Mas Denny bisa kelihatan. Nah. Kelihatan enggak? Nah. Sampai di sini ada pertanyaan. Pada bab ini, pada bab berapa ini? Pada bab Dars yang berapa ini? Dars yang ke 5 ya. Dijelaskan oleh dalam syarahnya, pelajaran kelima ini adalah membahas tentang mudhof, mudhof ilaih ya. Nah, susunannya isim nakirah, isim ma'rifah ada Mas? Tidak ada lah. Ya sudah, tidak usah dipaksakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ada gambaran ya. Di dalam bahasa Arab ya seperti itu. Hanya mengenal dua jumlah, jumlah isimnya, jumlah fi'liya. Sudah kelas, selesai. Adapun nanti susunannya macam-macam ya, itu nanti. Nanti dalam kitab apa? Qawaidul I'rab dibahas. Antum tatbik ya. Oh ada Mas? Oh ya, enggak, antum enggak apa-apa. Bukan masalah kebesaran, antum melihat enggak? Tetap di timeline sini. Ini terus itu. Nah, tapi ini kotor loh Mas. Harus dibersihkan ini. Nah, gitu. Nah. Kemarin kita sudah masuk pada latihan yang kelima, ya kan? Kita masuk sekarang yang keenam. Benar ya? Sahih. Nah. Yang keenam perhatikan di situ. Sahihil tarkibatit taliyah ta. Ya. Sahihit tarkibatit taliyah ta. Benarkan susunan berikut ini. Benarkan susunan bersusunan-susunan berikut ini. Mas ini paham enggak ini? Sudah masuk ke linknya kita belum nih? Nah, sudah masuk ke linknya kita belum Mas? Kalau belum kita lewati Mas Abu Umar, sudah masuk ke link kita ya? Nah, berarti antum nomor satu. Iqra. Mas ini lagi nomor satu itu benar apa salah? Benarkan di sini. Di sini salah ya? Baca dulu supaya. Naam ya benar. Naam kok. Enggak ada maksurnya. Ya benar kan? Qalamut talibi. Tidak usah aja kasih maksurun. Qalamut talibi. Berarti tidak ada alnya. Faham sampai di sini, Mas Denny? Karena susunan mudhaf. Mudhaf ilaih. Khoto. Qalamut talibi. Ini salah. Yang benar? Qalamut talibi. Tanpa al. Mas itu mau belajar, mau mencoba. Mas mana namanya? Mas Bagus. Nah, biar coba. Lewat dulu nje. Nah. Antum Mas Joko. Boleh di sampingnya. Pintu Hamidin. Nah. Ahsan. Oh, suruh nyimak katanya. Nah, jazakallahu khairan Abah Sulaiman. Nah, barakallahu fiik. Nah. Abu Hamam apa siapa? Abu Humam. Ya? Iya. Kok berubah lagi? Abu Umam, oh, bukan Umam ya? Bukan Abu Umam ya? Umam. Abu Hiyar berarti. Naam, ikra Abu Ya Abu Hiyar. Ismul waladi, aksanta. Ismul waladi. Ya benar itu ya. Kalau ismul walada khata. Karena mudhaf ilaih selamanya dibaca apa? Majrur. Aksan. Abu Sulaiman. Ya benar? Aksanta. Mas Denny sudah masuk ke link kita. Ar-Rasulullahi misalnya. Ya benar? Ini salah ya? Ya benar? Ya benar apa? Ini kan Ar-Rasulullahi. Ya benar? Kok sama? Berarti tidak benar kan antum? Rasulullah, ya benar. Seperti contoh yang Al-Qalam tadi ya. Tanpa adanya aksen. Lanjutkan. Ibnul Mudarrisi. Ini kalau Ibnun Al-Mudarrisi salah. Ya benar, Ibnul Mudarrisi dihapus tanwinnya. Ya mudah ya, insya Allah mudah. Nanti ketika antum mendapati seperti ini, antum bisa membuatkan apa saja bentuknya. Ya di sana apa susunannya isim nakirah isim ma'rifah. Nah. Sekarang pelajaran baru di bab di yang ketujuh yaitu Muhammadun. Ketika dayanya tanwin hilang. Ya Muhammadu. Khalidun adayanya ya Khalidu. Ustadun adayanya ya Ustadu. Waladun adaya ya waladu, ini nidak panggilan ya. Wahai Muhammad. Ya asalnya ad'u Muhammadan, misalnya gitu ya. Kemudian adunya dibilang dihilangkan diganti dengan ya. Nah. Jadi di situ ketika ada ya-nya, ya nidak, nida itu ya saja karena ini ummu ya, ummul bab. Ada seperti hayya gitu. Hayya 'alas shalah itu nida juga. Hayya juga ya, hayya 'alas shalah itu nida. Di sini disebut ya dulu karena ini umul ya. Ini induknya bab ya. Ya Muhammadu. Jadi nanti kita pembahasan bahwa iya ya. Bacaannya cuma dua. Dibaca marfu atau dibaca nasab. Itu. Dibaca marfu seperti kayak gini. Panggilan yang sudah tertentu ya. Ya Muhammadu. Tapi kalau dimudhofkan itu dibaca apa? Nasab. Misalnya ya abada. Ya abadallahi. Ya karena itu mudhof ilaih susunannya kan. Kalau susunannya mudhof ilaih maka di apa? Nanti jadi dua ya. Ada ya-nya ya abada bukan ya abdu tapi ya abadallahi gitu. Cuma ada dua bacaan kita. Ketika ada ya-nya. Nah, nanti dibahas di jilid 3. Nah. Sampai sini dipahami? Paham ya? Gampang ya? Jadi menghilangkan tanwin ketika ada ya-nya. Enggak boleh antum katakan ya Muhammadun salah. Ya benar ya Muhammadu. Atau ya Khalidun, benar apa salah? Salah ya benar? Ya Khalidu. Ya Fatimatu, ya benar? Ya benar ya Fatimatu. Fatimah tidak boleh ditanwin. Nah. Ya Ahmadu misalnya. Tidak boleh ya Ahmadun, tidak boleh. Tidak ada Ahmadun. Ya Ahmadu. Nah. Sekarang perhatikan Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis. Aman ya. Baca dan tulislah diiringi dengan menetapkan akhir kata-kata ini. Jadi antum menetapkan dobitnya akhir kata. Ya, paham tum? Mas Bagus paham ya? Gampang ini. Ya, insya Allah bisa nanti mengikuti. Kita sudah masuk link satu. Ya. Nah, satu lagi. Nomor satu, lanjutkan. Awik diran sama Mas Bagus bisa? Ya. Ya Ali. Ya Ali, aksenta. Barakallahu fi. Nah, antum Mas Bagus. Ya Abbasu ahsanta. Ana Abu Hiyar. Syekhun ahsan. Lanjutkan. Ya Syekhu. Nah, ahsan. Mas Deni. Lanjutannya. Ya Rajul ahsanta. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Ya Sirun. Nah. Mas Bagus. Ya Ammaru. Panjang mainnya. Aksenta. Lanjutkan. Dukturun, dukturun, dan doktorun, duktu dihimpun mulutnya. Dukturun. Nah, kalau saya belajar sama Ustaz Fauzi, duktur dihimpun mulutnya. Duktu, bukan doktor ya. Kalau kita doktor ya. Dukturun dihimpun mulutnya. Nah, dukturun, dukturun. Nah. Kemudian ya duktur aksenta barakallahu fi. Kemudian kita sudah menginjak latihan yang ke-8. Iqra'il misalal ati thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Ya, siapa tahu ini mungkin keluar dari kaidah ila suwarit taliyati. Mengapa dibaca taliyati? Apa jabatannya dia? Ila suwarit taliyati gitu kan? Belum kita. Hah? Mudhaf? Belum. Mudhaf ilaih. Ini pertama suwari ada alnya. Enggak mungkin mudhaf ilaih. Ya. Na'at man manun. Qaidah yang selanjutnya. Ikuti ya Mas ini ya. Nah. Jadi baca contoh-contoh yang berikut. Ya, ini arti juga. Ini sebagai na'at manun ya. Bacalah engkau contoh berikut yang berikut ini. Summa kawin, kemudian jadikanlah as'ilatan mislahu, pertanyaan yang semisalnya. Musyiran ila suwar taliyati, yang diisyaratkan kepada gambar yang berikut ini. Nah gitu, gambar yang berikut. Nah gitu, gambarnya gitu ya. Contohnya misalnya kitabu man hadha, kitabu man hadha, kitab siapa ini? Kitabnya siapa ini? Ini kitabu man. Jadi mudhofnya bentuknya apa? Isim yang mabni. Boleh ya. Isim ma'rifah. Man termasuk isim ma'rifah. Ya. Kitabu man hadha. Kitab siapa? Kitabnya siapa ini? Ya gitu. Nah. Sampai di sini paham? Sampai mana gelirannya? Oh, ya, Abu Sulaiman. Kalau nomor 2. Nomor 1 ya. Qalam man hadha. Naam, qalam man hadha. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Lanjutkan Mas ini. Loh kok banyak sekali Mas, satu aja. Nanti enggak kebanyakan enggak dapat temannya. Jangan dihabiskan. Satu aja, pilih. Qamisu man hadha. Qamisu man hadha, ahsan. Lanjutkan. Baitu man hadha. Mas Bagus. Mas Bagus. Gambarnya sudah nyantol belum? Sariru man hadha. Nah, sariru man hadha. Nah, gambarnya tambah lagi misalnya sepeda. Abu Hiyar. Misalnya ada gambarnya di sini, tapi saya mau sepeda. Gambarnya ditangkap sepeda. Kalau sepeda apa? Kalau tanyanya gimana? Tanyanya gimana? Sepeda. Belum ya? Mobil berarti. Kalau mobil sudah ada ya? Saya rotuman hada. Nah, meja. Abu Sulaiman, meja. Kalau meja gimana pertanyaannya? Contoh seperti ini. Ya. Mak. Naam. Maktabu man hada. Aksanta. Maktabu man hada. Sudah cukup. Nanti sudah berhenti. Takut. Nah, jangan takut. Aksanta barakallahu fiik. Sekarang antum sudah sedikit sudah bisa mengungkapkan, ya kan? Alhamdulillah bisa seperti itu harusnya. Langsung nyantol gitu ya. Nah. Nomor 9 kita masuk perhatikan di situ. Ya. Ini sekarang tatbik. Tatbik itu ya. Tatbik, tatbik artinya penerapan, praktek. Nah, di situ nomor 9 ismun. Ketika praktekkan dipraktekkan ismul wala. Ismul wala. Hah? Ada waladu atau waladi? Mas Deni ikut yang mana? Waladu, walada atau waladi? Waladi. Mengapa Mas Deni? Kok dibaca waladi? Ismul waladi. Hah? Ada banyak? Ada alnya. Alnya mana itu? Ismul waladi. Benar, tapi sebabnya apa? Kok dibaca waladi, enggak waladu, enggak walada? Naam, karena dia mudhafun ilai. Aksanta, itu yang dimaksud kita. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul bin. Wasmul bin. Bin, bintu. Bintu atau binti atau binta? Wasmul bintu Zainabu. Saya bersepakat baca bintu, tunjuk jari. Wasmul bintu atau binta atau binti? Ada tiga. Hah? Abu Sulaiman? Binti. Abu Hiyar? Binti. Mas apa? Binti. Mas Bagus? Ikut jumhur ya? Ikut jumhur. Antum? Antum ikut tahu jumhur mas sendiri? Hah? Antum tuh pintu ya? Nah, berarti kokoh dengan pendapatnya. Tamam, Masya Allah. Khair, Insya Allah. Yang benar adalah wasmul binti. Lihat tuh ya. Aku kan jawabnya apa tadi? Ya benar binti, bukan bintu ya. Wasmul binti Zainabu. Zainabu. Mengapa tidak boleh ditanwin? Nama? Nama perempuan. Aksanta. Ya, ini mu'anas lab. Mu'anas maknawi. Ya. Mu'anas maknawi. Mu'anas tapi dalam bentuk maknanya saja. Tapi hakikatnya perempuan. Zainab itu perempuan, bukan laki-laki. Ya kan? Kalau Tolhatu lafadznya perempuan, hakikatnya laki-laki. Begitu ya. Tolha kan laki-laki kan? Maksudnya Tolha perempuan. Tolha. Nah. Nah. Jadi dibaca ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Namanya anak ini Muhammad dan nama perempuan itu Zainab. Nah. Coba dibaca Mas Deni bawahnya ya. Loh, enggak, nomor 2. Is masih is. Masih ism. Naam. Hamid. Hamid itu apa? Hamid. Hamid. Hamid. Hamid. Hamidun. Naam. Terus Mas langsung ambil wasl ini. Mas langsung Mas. Mas. Mas mul. Dada sinnya mas. Wah, ceritanya beda. Mas mul Nah, masmul mudiri, ahsan. Masmul mudiri pakai tanda tanya, Mas. Pada tanda apa konteksnya gitu. Is coba dibaca. Ismul mudari sih dibaca dari ulama. Ismul mudari. Terus Hamid apa? Hamid apa? Jelas bacaannya terakhirnya. Hamidun dan atau din? Hamidun. Masmul mudarisi. Loh, ada sinyal lagi. Loh, enggak ada sinyal Mas itu. Masmul mudiri. Nah. Nanti perhatikan di situ. Alhamdulillah Mas Deni sudah bisa baca Arab gundul ya. Alhamdulillah. Walaupun ini apa konteksnya seperti ini, tapi bisa untuk lainnya ya, jangan apa diremehkan, belajar. Nah, masya Allah ya. Ismul mudarrisi hamidun masmul mudiri, alhamdulillah. Nah, nikmat ya, nikmat kalau belajar. Ismul mudarrisi hamid, terjemahkan Mas Dini, Mas apa, Abu Umar, Umar terjemahkan. Namanya waktu itu Hamid. Nah. Nah, siapa? Kalau ini siapa ya? Perlu kalau ma di sini artinya apa ya kan? Enggak pakai man ya kan? Masmul mudiri. Apa namanya guru itu? Ya gitu. Namanya ditanya bukan orangnya, tapi apa? Namanya pakai apa di sini? Bukan man ya kan? Nah. Sekarang Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati. Ya, Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Faham itu? Jadi anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di universitas. Nah. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya Pak Guru itu di dalam kelas. Aina banul mudiri, di mana anaknya kepala sekolah? Aina banul mudiri, begitu banyaknya. Aina banul mudiri. Nanti dijelaskan di sini ada hamzah wasal dan hamzah qat'i nanti insyaallah. Ada pertanyaan sampai di sini, Mas Deni? Ya, antum perhatikan rumusnya ya. Seperti ismu ini isim nakirah, al walad ini isim ma'rifah. Kan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Nah. Sampai di sini dipahami? Nah, sekarang perhatikan. Iqra ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Jadi bacalah yang berikut ini dengan perhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah, hamzahnya wasal. Kaidah hamzah wasol. Hamzah wasol itu disambung, diwasolkan, disambungkan, dihubungkan. Tapi kalau qat'i tidak bisa. Seperti anta, ya. Seperti contohnya anta atau ana, ya. Ini hamzah. Anta. Hamzah qat'i biasanya dia ada apa? Tulisan hamzah di sini. Kalau waso, tidak ada. Langsung. Tidak ada tulisan hamzah. Kalau misalnya ya, di sini misalnya bawahnya ada pun tetap dikasih ya. Seperti dalam fi'il ya, mungkin ya. Kalau di sini kasih wawu misalnya. Bacanya apa? Wa anta, bukan wanta. Nah gitu. Bukan wanta. Lagi kasih wawu di sini. Hah? Wabe. Wabnu, itu bedanya ya. Beda hamzah wasol dan hamzah qati nanti dibahas antum di kitab yang lainnya, mana-mana atau ana misalnya. Ana kan ada hamzah qati-nya ya. Wa ana, ya kan? Da wana, enggak gitu enggak ada. Wana enggak ada. Cekta Mas Nan, demikian ya. Kalau hamzah wasol itu disambung. Tapi kalau qati enggak bisa. Tetap dibaca hamzah hamzahnya. Nah, nomor satu, siapa mau mencoba buat dari antum Mas Deni? Mas Deni sudah tadi ya. Mas Deni kok saya jadi objek ini? Jangan. Sekarang beliau menunggu waktunya nanti. Antum, nomor satu. Muhammadin fil Aksanta, terjemahkan Mas, Pak. Anak laki-lakinya Muhammad Hijrah. Nah. Anak laki-lakinya Hamid Hijrah. Aksantum barakallahu fi. Sudah bisa baca ya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah apa kalau dimasukkan dalam jumlah? Ibnu Muhammad yang jumlah apa? Isinya aksanta. Nomor dua, Mas Bagus mau mencoba? Oh, lewat dulu, Mas Joko. Gimana bacanya? Aroju. Abu Hiyar. Mas Umam benar apa salah bacanya? Di Hamzah Wasolkan, diwasolkan. Ini kaidah Hamzah Wasol. Nah, yang benar kharajabanu tabibi minal baiti. Artinya apa? Man kharaja? Man kharaj? Siapa yang telah keluar? Anaknya Pak Dokter itu telah keluar dari rumah. Ahsanta. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Sahal. Hanya ada dua. Antum belajar bahasa Inggris ada 18 tenses, pusing kepala. 15 ya? Atau 23 mas? 15 tenses harus dibelajar bahasa Inggris. Kita sudah ya, sudah jauh ya. Nah, alhamdulillah kita mencoba. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada kita ya, dimudahkan untuk mempelajari lughah ya. Dengan mempelajari lughah kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah difahami sahihan. Nah, nomor tiga, Abu Sulaiman. Kemana bacanya? Oh, dahabnu. Nah, dahababnu. Nah, maksan. Dahababnu, gitu. Dahababnu tajiri ilas suqi. Nah, artinya, Mas Soha? Jadi kan sudah bisa. Hah? Antum. Kalian. Jangan nanti biarin beliau. Karena laki-laki pada itu pergi ke pasar. Ana maksanta barakallahu fiik masyaallah. Nah, nih antum. Ayo Mas Deni. Nomor 4. Naam. Faisalun. Ada tanwin. Naam. Wasmu. Hmm. Ini Qomariyah atau Syamsiyah? Nah, dibaca gimana kalau Syamsiyah? Terbaca enggak alnya? Wasmu. Loh, disambung langsung dibaca langsung. Wasmu to bibi. Kopi bi gitu bacanya. Nah. Mas'udun. Nah. Sekarang terjemahkan Mas ini. Nama. Oh, direktur muhandis. Antum muhandis kan? Antum muhandis enggak? Nama direktur. Insinyur. Namanya Injun itu Faisal. Namanya Faisal. Nah, nama dokter itu Mas'ud. Nah, Mas'ud. Mas'ud ya, gitu ya. Nah, aksan dah barakallahu fiik. Nomor 5. Mas'murrojuli jangan kaku gitu. Mas'murrojuli gitu. Pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Jangan kayak menghobarkan saja. Mas'murrojuli. No, enggak itu. Mas'murrojuli. Nah. Mas'murrojuli. Siapa nama lagi-lagi itu siapa ya? Yang kita siapa? Nomor 6 akhirnya. Nah. Ibnu man anta. Nah, terus. Langsung dimasuk. Naam, ana banul wazir. Tarjim. Ibnu man anta? Anam. Anak laki-lakinya siapa? Nah, wazir itu siapa? Siapa wazir itu? Bukan penyakit ya. Itu wazir ya. Saya masih wazir. Wazir itu menteri. Nah, anaknya Pak Menteri ini. Perhatikan sekarang, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Sunan apa namanya? Sunan apa ini? Al-kalimatul jadidatu. Na'at man man'ud. Isim ma'rifah, isim ma'rifah. Al-kalimatul jadidatu. Boleh dibaca al-kalimatil jadidati? Boleh enggak, Mas? Mas Denny, boleh enggak? Dibaca al-kalimatil jadidati, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, asan. Ya benar, al-kalimatul jadidatu. Nah, tapi boleh nanti kalau sudah antum levelnya agak tinggi dikit, boleh. Ditakdirkan. Nah, ya boleh, tapi nanti. Itu belum. Antum sudah ini terus, nanti sudah. Kalau sudah agak tinggi seperti Imam Malik atau apa, atau nada. Atau mutamimah, atau imriti. Saya mau apa yang siapa yang Mas siapa? Mas siapa namanya yang jualan itu? Mas Supri pernah hadir. Abu Abbas. Nah. Abu Abbas. Ar-Rasulu artinya apa? Ar-Rasulu utusan. Kalau rusulun utusan, utusan jamak ya. Al-Ka'batu, Al-Ka'bah, Ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu al-ammu, al-ammu paman. Akhul, akhul, akhul loi, akhul ab, akhul ab atau akhul akhul ab, akhul abi, saudara laki-lakinya bapak. Kalau ammah, ammatun apa, ukhtul ab, ukhtul abi, saudara perempuannya bapak. Kalau kan sekarang al-khalu, al-khalu, akhul, saudara laki-lakinya ibu. Al-khalah, kalau khalah itu ukhtul saudara, saudari perempuannya, saudara perempuannya ibu, dari jalur ibu ke khalah. Jadi kalau antum menikah, jadi anak kita mungkin manggil ini dari jalur bapak berarti paman. Kalau jalur dari ibu, khal. Nah. Al-hakibatu. Apa al-hakibatu? Tasnam. As-sayyaratu. Mobil. As-syari'u. Jalan. Mughlaqun. Mughlaqun tertutup. Tahta. Tahta di bawah. Hunaka. Di sini. Al-muhandisu. Insinyur. Tulis Mas Denny, muhandis. Aku muhandis ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk sedikit ad-darsus sadisu. Oh, kita cetakan, makanya enggak nyambung kita. Enggak masuk link kita. Linknya harus sama-sama ya kitabnya. Hah? Enggak ada. Berarti ziyadah. Nah. Kita masuk pada pelajaran yang ke-6. Ad-darsus sadis. Ini membahas tentang isim isyarah lil mufrad, lil mufradil muannasil qaribil akili. Ya. Fahuiri akil. Ya. Jadi isim isyarah untuk yang dekat. Hadihi. Kalau hadha itu untuk dekat tapi untuk mu, mudakar. Tapi ini untuk mu, muannas perempuan. Ya. Nah. Baik yang akil berakal maupun tidak berakal. Pakainya hadihi. Ya. Tapi di sana harus apa? Muannas yang jelas. Ya. Misalnya antum katakan hadihi khadijatu, ini akil berakal. Hadihi sayyaratu, hadihi sayyaratun. Ya. Hadihi sayyaratun, ini untuk ghairu akil, boleh ya. Baik yang berakal maupun tidak berakal dibolehkan. Ya, ini boleh di sini. Hadhihi hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun. Hadhihi mikwatun atau hadhihi darrajatun misalnya. Nah. Kalau muannas ya muannas, kalau mudzakkar ya mudzakkar, yaitu hadhihi ya. Nanti dijelaskan di sini oleh muallif rahimahullah. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Boleh enggak dibalik? Boleh enggak dibalik, kita katakan hadhihi hadhihi banu Hamidin wa hadza bintu Yasirin. Boleh enggak? Tidak boleh, karena harus sesuai. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini, kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar pula. Ya. Kalau mubtada'nya mu'annas, maka apa, khobarnya harus mu'annas. Contohnya di sini, hadza ini mubtada', ibnu ini sebagai khobar, mudzakkar, mudzakkar. Ibnu itu laki-laki, bukan perempuan. Ya. Nah, hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin ya. Jadi di sini hadhihi termasuk isim isyarah. Isim isyarah tergolong isim ma'rifah. Ini berarti sudah menunjukkan dia ma'rifah. Hadhihi ya. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anaknya Hamid, anak laki-lakinya Hamid, dan ini anak perempuannya Yasir. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa qifatun. Anaknya Hamid duduk. Anaknya Hamid itu duduk. Dan anaknya Yasir wa qifatun. Apa itu wa qifah? Berdiri. Lawan dari jalis. Ya, ini lawannya ya. Kalau tidak bisa ditulis di situ. Man hadhihi. Apa artinya man hadhihi? Siapa ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Artinya apa? Ini saudara perempuannya muhandis insinyur. Ahya aidun muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? La hiya tabibatun. Artinya apa? Bukan, dia dokter. Dokter. Saya rotu man hadhihi, artinya apa Mas Deni? Saya rotu man hadhihi. Naam. Hadhihi saya rotul mudiri, Mas. Eh, jangan semua, nanti tidak teman. Nanti. Nah, ma hadhihi, Mas. Bagus, sudah masuk link. Hadhihi, dibaca coba. Hadhihi. Mikwatun. Mahadhi artinya apa? Belum ya? Antum, Mas Joko. Apa ini? Ma itu artinya apa? Apa ini? Terus? Nah, setrika. Setrika kayak gitu ya. Mikwatun. Ingat-ingat. Kalau setrika mikwah. Ya, kalau antum punya apa? Mikwah, ditulis. Tempelan kecil, mikwah, nah gitu. Bukan mikwah, mikwah, mikwatun. Tulis pakai bahasa Arab. Pintu, babun, tulis. Tidak apa-apa, masuk babun. Nah, piring apa, sohnun misalnya, nanti ya. Liman hadihi, hadihi li Khalidin. Saya bisa terjemahkan Abu Hiyar. Ini siapa ini, nah. Ini miliknya Khalid. Aksanta. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Mas Abu Sulaiman. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Tidak ada punya nantum. Terjemahnya gimana? Ad-darajatu Anasin hadhihi. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Ad-darajatu anasin hadihi. Gimana terjemahnya? Ah, itu artinya apa? Apakah terus daraja? Sepeda. Anas? Ya Anas. Ya Anas. Ya Anas. Apakah? Nah, terus gimana artinya? Sudah tahu, sudah. Apakah? Apakah? Apakah ini sepedanya Anas? Nah, aksanta. La hadihi darajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Mas Deni, panjang sekali katanya, pengin panjang. Ayo. Ayo tawila al-an. Nah, tarjim urid tarjim. Saya menginginkan tarjim faqat. La urid ikra. Qad dakarna akhuna. Sepeda Ammar. Nah, ini sepedanya Ammar. Terus ini apa? Ayo. Hadihi jadidah. Ini baru. Ini baru. Nah. Wa dan mana rojulun? Kok nyampe ke saya rojulun itu loh. Adaro Adrajatu Anasin. Adrajatu Anasin. Ya. Anasin. Artinya apa tadi? Qadimatun. Qadimatun ada tunnya, karena tidak ada alnya. Terjemahnya gimana? Dan enam. Apa lawan dari lama. Lawan dari baru adalah lama. Ahsanta barakallahu fiik. Hadhihi sa'atu Aliyyin ya jamilatun jid. Dan terjemahkan Mas. Terus dia jamilatun jiddan. Indah sekali ya. Kok sangat cantik nanti jamnya ditaksir nanti. Ya, indah sekali. Nah, asanta. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Wa ada dawanya. Al mil'aqatu fil qidri. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Mas Bagus sudah menerjemahkan, ada gambarnya? Bisa? Ini tepat gambar ini ya. Hah? Gentong ini ya. Hadihi mil'aqatun. Apa mil'aqah? Sendok. Sendok. Mil'aqah itu sendok. Nah. Wahadihi gidrun. Dan itu apa, periuk atau apa namanya? Panci ya. Atau panci ya. Al mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam panci, ya gitu. Nah. Hadhihi baqaratul falla. Hadhihi al-baqaratul falla khu hatuhi. Mas ini enggak jawab sendiri. Hadhihi baqaratul fallahu fallahi. Au fallah ha ha fallahi falaha atau falahu hi, mengapa limadha enggak usah dikasih tahu Mas, enggak usah ada bisikan-bisikan itu. Jadi bisiki senang nanti yang bisikin itu. Mengapa dibaca fallahi? Karena dia susunannya apa? Ini tatbik. Tatbik itu penerapan. Jadi kalau sering dilatih, antum bisa. Ya. Mau dilatih di sini, mu'alif Masya Allah bagus. Setelah diajarkan semua dilatih. Kalau belajar bahasa Arab, dulu-dulu kayak gitu. Setelah diajar rumusnya, antum dilatih. Ya, makanya kita latih untuk itu. Jangan takut ya. Masih salah juga gak apa-apa. Sebabnya ini, gak apa-apa. Kesalahan itu membuat kita apa? Membuka apa? Cakrawala untuk lebih lebih memperbaiki diri gitu ya. Nah, hadhihi baqaratul fallahi. Nah, dimana karena apa? Abu Arsal, Abu Arsal terlambat ini. Berarti hukumannya suruh jawab ini. Beliau ada urusan mungkin ya. Nah, tuh mana tadi? Susunan apa Abu Arsal? Baqaratul fallahi. Rumus yang keberapa? Ya, rumusnya gimana yang kedua itu? Gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Tahu rumus yang kedua atau tidak? Rumus pertama, dua, ketiga, nah, gitu. Rumus kedua adalah mudhof, mudhof ilaih. Rumus pertama mubtada khobar. Isim ma'rifah, isim nagiro. Susunan mubtada khobar. Kan isim ma'rifah dulu. Kalau dibalik, berarti susunannya apa? Mudhof, mudhof. Kalau sama, isim ma'rifah, atau isim nagiro, na'at, man'ud. Begitu. Rumusnya cuma tiga. Tiga. Tiga maksud ini. Baqaratul fallahi, mudhofun ilaih. Artinya apa? Pakainya hadihi. Sebabnya apa? Karena apa? Baqaratu. Nah, ada tu-nya di situ. Baqaratu ada tak marbutoh ya, ada tak marbutoh. Baik yang berakal maupun tidak berakal pakainya apa? Hadihi. Nah. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya petani. Nah. Hadza anfun wa hadza famun. Artinya apa? Hadza anfun. Ini hidung, bukan jenggot. Gambarnya kayak jenggot. Anfun ini mulut. Hidung, salah ya. Hadza anfun hidung, wa hadza famun mulut. Nah. Hadhihi udunun. Perhatikan. Hadhihi udunun. Bukan hadza, tapi hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ini apa? Udun telinga dan ini mata. Oh, ini pakai hadhihi. Nah, kok pakainya ada hadza? Sebabnya apa? Sebabnya karena dia anggota tubuh yang berpasangan atau double. Yang beranggota yang tubuhnya anggota tubuhnya berpasangan mata, telinga, terus apa lagi? Tangan, kaki, ya, itu pakainya dimuannaskan. Hadhihi, tidak boleh pakai hadza. Ya, sampai di sini pahami? Ingat-ingat ya. Kalau anggota tubuh yang berpasangan pakainya hadhihi. Tidak boleh pakai hadza. Ya, ini untuk merkuat adalah contohnya selanjutnya. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini yang memperkuat. Ini dan ini tangan dan ini kaki. Pakainya hadihi, bukan pakai hala. Sampai di sini difahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan ada? Kalau tidak ada, saya tanya antum ya. Nah, tidak ada pertanyaan, saya tanya antum. Di sini disebutkan hadihi mil akotun, jelas. Tapi di sini wahadihi qidrun. Kidrun pakainya ha? Hadihi. Antum tidak sampai di situ. Tidak ada menunjukkan demo anas. Kidrun. Panci. Apakah dia anggota tubuh dobel? Moso. Tidak. Terus apa lagi dia kalau dibaca mu'annas? Ya kan? Dia namanya mu'annas majazi. Gitu ya. Lalu dijelaskan oleh para ulama. Dia mu'annas majaz. Dijelaskan. Laisa lahu farj. Tidak memiliki farji, ya, gitu, ya, farji kemaluan. Tidak memiliki farji, karena mu'anas majazi seperti syams, matahari itu mu'anas apa? Majazi. Ya mu'anas tapi majaz, ya begitu. Wallahu alam. Ya. Jadi kidrun dimasukkan kepada seperti asyams, ya, seperti matahari. Mu'anas apa? Majazi, dimajaskan. Kidrun. Makanya hadi bukan hala. Ya, tidak menunjukkan dia mudzakkar. Ya. Nah, dia menunjukkan mudzakkar oh ya, salah. Dia menunjukkan mudzakkar, tapi kok hadihi. Nah, ini namanya mu'anas majasi. Nah. Kemudian iqra wa waktub. Ini siap enggak menulis? Abu Arsa kalau belum siap berarti enggak ada yang siap, berarti kita ganti perintahnya. Iqra wa tarjim. Nah, gitu ya. Ya di rumah nanti sama istri atau sama siapa untuk membacakan antum latihan menulis, gitu ya. Nah, iqra wa tarjim. Bacalah dan terjemahkanlah. Nomor satu, Abu Arsa iqra. Nomor satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, terjemahkan. Ini masjid dan itu madrasah. Loh, enggak ada itunya di sini. Dan ini madrasah, belum nyampe itu ya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ada harokatnya di situ, Mas? Abu Arsa ada harokatnya enggak? Penyantu ada harokatnya? Enggak. Ada harokatnya ada di situ. Kosongan. Alhamdulillah sudah bisa baca Arab bundul. Alhamdulillah. Sekarang antum Mas Deni nomor 2. Kosongan enggak itu Mas Deni? Jangan dicoret-coret dulu. Oh ya, Ahsan. Sekarang dibaca nomor 2. 6. Nomor 2, Mas. Nomor 2. Nomor 2 tahu ya? Angka nomor 2 tahu. Ya, coba dibaca. Tadi manhadi atau manhadi? Kok berubah-ubah itu? Manhadi. Saya cetak saja lah. Nah, terus? Loh, kok habis sih? Habis sih? Banyak panjang. Abbas. Abah. Sun. Kok sun? Kok bisa sun? Hadihi uhtu abba sin san atau sun? Tadi sudah dijelaskan. Man hadihi, hadihi uhtu. Tadi sudah betul, uhtu, bukan uhtun. Uhtu abba sunan apa ini? Atau rumus keberapa? Hah? Abba? Jangan pakai apa ya, perasaan dong. Kok cocoknya enak ini nih, jangan gitu. Pakai koidah ya. Bahasa orang itu penuh dengan koidah. Enggak boleh pakai enak-enakan perasaan, jangan. Abba? Kok abasin berarti dia ismul ladzi yang sorib, ya. Kan dia enggak boleh ditanwin. Abba, kalau misalnya dimudhofkan ismul ladzi ansari dibaca Abbasin ya. Naam Abbasin. Terjemahkan. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Terjemahkan Mas Deni. Loh, man kok apakah? Man rabbuka? Nah. Kalau tanya man rabbuka? Nah. Siapa ini? Siapa ini? Nah. Terus? Uftu. Uftun. Uftun, bukan kakak. Kalau uftun kabirun ya saudara perempuan paling gede. Paling gede. Saudara perempuannya Abbas, Aksan. Kakak, itu namanya uftun kabirun. Nah, kakak perempuan ya. Nomor 3. Nah. Artinya ini ayam betina dan ini ayam betina. Nah, kalau betina pakai jajatun. Lanjutkan. Mas Bagas bisa masuk link kita? Kalau anu lewat. Hadab. Hadab. Hadabnul. Nah, hadza ibnul mudiri. Nah. Wa hadhihi. Bin. Binti. Wa hadhihi. Nah. Bintul. Lo bintul mudarrisi, bintul mudarrisi. Nah, artinya apa? Bisa enggak mengartikan? Belum. Terjemahkan Mas Joko. Nah, Hasan. Lanjutkan. Ya, ianya banyak. Nah, artinya? Hasan dah. Nomor 6. Ya, sirin, ditanwin. Karena dia bukan apa? Mamnu'. Yang mamnu' adalah yang dijelaskan nanti ada bab terakhir. Sabar ya. Nanti kita jelaskan secara rinci babul mamnu minas sor, bab yang tidak boleh ditanwin. Kalau ini tanwin ya sirun, ya abbasun boleh. Nomor 6 Abu Sulaiman, kira. Nah, maksan. Nah, benar terus. Ahsan ta. Terjemahkan. Laham. Apa laham? Laham. Kul. Kul. Di Idul Adha ya. Takul daging. Daging. Kidrul lahmi. Baitul lahmi. Rumahnya daging. Jadi baitul ham. Ya, gitu. Baitul ham itu baitul lahmi. Gitu ya. Jadi baitul ham. Baitul ham kan ada kan? Aslinya baitul lahmi, rumahnya daging. Sekarang yang di Bethlehem kan orang itu. Nah, itu juga ini kidrul lahmi, di mana pancinya daging, ya gitu ya. Terus, iya Vi? Iya di dalam kulkas. Nah, dalam kulkas, kulkas di situ ya, salah aja. Nah, terakhir Bu Arsa. Nah, namanya panjang. Nah, nafidhatun. La, nafidhatun. Az, nafidhatun. Nah. Ahsanta, barakallahu fi. Ini panjang, mungkin dilanjutkan besok ya. Minggu depan insyaallah, tahun depan lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Denny ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, Mas Denny kita tanya. Mas Denny, pertanyaan anda? Tidak ada ya? Sekarang ditanya. Tadi jelaskan ada isim isyarah untuk yang dekat. Tapi untukmu, mu'anas. Apa itu? Apa Mas? Isim isyarah untuk yang dekat, tapi untuk mu'anas, perempuan. Pakainya apa? Isim isyarah loh ya. Kata tunjuk apa itu? Lo kok hunaka? Tak tunjuk itu kan dorof, keterangan tempat itu. Kalau hunak di sini, kata tunjuk hadihi. Kalau laki-laki, kata tunjuk laki-laki, kata tunjuk untuk laki-laki. Isim isyarah untuk laki-laki. Pakainya apa? Amas Puarsa. Hada, ya. Kita hanya mengenal hada dan hadi dulu. Nanti yang dalika dan tilka nanti. Sabar, di jilid satu juga. Belum selesai. Kita diajarkan itu aja, diajar dua aja. Hadi dan hada. Tapi tadi apa pembahasannya sangat kompleks sekali oleh mu'alif dijelaskan banyak ya kaidah-kaidah di situ. Ya, di situ antum ketika dikembangkan terlalu sangat banyak sekali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa ya kita bisa istiqomah ya. Karena belajar bahasa Arab itu kadang-kadang malas. Sudah ini terus waduh kok pusing mundur. Tinggal satu saja. Ya, kalau tinggal satu alhamdulillah ya. Kalau enggak ada yang setelah itu habis. Dulu kita pernah buka bahasa sampai 40 berapa 30 orang gitu. Tapi lama-lama jadi dua. Satu dia habis. Nah, kita tutup dengan doa. Para tuan majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.